الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الحمد لله. Senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatannya kepada kita, terkhusus nikmat yang terbesar, nikmat iman Islam, dan nikmat kita bisa mengamalkan syariat ini sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', bab Az-Zuhud wal Wara. Beliau menyebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa qala ya gulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في مسجد المصابيح. dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, dulu aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Dalam riwayat yang lain, kuntur radif Nabi sallallahu alaihi wasallam di bonceng di atas himar النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih gulam, masih anak, masih kecil, ya gulam, wahai gulam, wahai anak muda, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Kalau kamu menjaga Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah subhanahu wa ta'ala itu di hadapan, membimbing berikan taufik kepadamu kepada yang benar. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Nabi mengajarkan tauhid kepada seorang anak yang masih kecil. Ini menunjukkan juga hendaknya seorang tua menanamkan pendidikan tauhid kepada anak-anaknya, memperkenalkan siapa Rabb mereka, siapa Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong anak-anak itu untuk senantiasa menjaga hukum-hukumnya Allah, senantiasa meminta kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiasakan sejak kecil sehingga ketika sudah dewasa ta'alluq qalbnya, tergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala kan tinggi, sehingga dia tidak akan berpaling kepada makhluk yang itu lemah, bisa jadi memberi, bisa jadi tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kamu minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi, mengabulkan permintaanmu. Apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ihfadillah, jagalah Allah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penjagaan dari makhluk, dari manusia, dari malaikat, dari jin, semua makhluk yang Allah ciptakan. Allah tidak butuh penjagaan pada mereka. Allah yang menciptakan, Allah Maha berkuasa. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Jadi apa maksudnya ini? Jagalah Allah. Diterangkan oleh ulama, makna dari ihfadillah di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami' Al-Ulum wal-Hikam, ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahi wa nawahiyahu. Jagalah Allah, yaitu engkau menjaga batasan-batasannya Allah, engkau menjaga hak-haknya Allah. Harus tahu apa haknya Allah, kamu jaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Ayabuduhu wa la yushrikuhu bi syai'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad? Hakul ibad ala Allah. Qal Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul Allah ila al-ibad an ta'buduhu wa la tushriku bi syai'a. Ini haknya Allah, jaga. An ta'buduhu wahda, hendaklah engkau beribadah kepada Allah saja, dan jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah. Kalau ada orang berbuat syirik, berarti dia sudah melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. tidak menunaikan haknya Allah. Kalau ada orang beribadah kepada makhluk, berarti dia tidaklah menunaikan haknya Allah. Tidak dia jaga Allah Subhanahu wa taala. Wa awamirahu, dan kau jaga perintah-perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah di dalam Al-Qur'an ataukah perintah Allah dari hadis-hadis Rasulullah, karena semuanya itu dari Allah. Yang dalam Al-Qur'an juga dari Allah, kalamullah. Yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, perintah yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan perintah Allah. Karena Rasulullah tidaklah berbicara dalam perkara din ini kecuali dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nawahiyahu, dan kamu jaga larangan-larangan Allah, tidak melanggar, tidak mengerjakan apa yang Allah larang. Allah larang kamu tidak minum khamar, jangan minum khamar. Allah melarang dari berzina, jangan berzina. Allah melarang mendekati saja, tidak boleh. Wala taqrabu zina, jangan melakukan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Haram berkhulwat misalnya, berduaan. Wahifdu dhalika huwa al-wukuf inna wamirih wa bil-imtithal. Menjaga yang demikian itu dengan berhenti. Nah, pada apa yang Allah perintahkan dengan mengerjakannya, mengerjakan perintahnya. Wa inna nawahi bil istinab, dan adapun dalam perkara larangan-larangan Allah, al-istinab, engkau menjauhinya. Wa inda hududihi, dan pada hudud, batasan-batasan Allah yang Allah telah tetapkan, bi alla yatajawazu ma'amara bih wa adhina fihi, dengan tidak melampaui batas dari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah izinkan. Ila ma naha anhu, sampai kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Faman fa'ala dzalika fa huwa minal hafizin, maka orang yang melakukan perkara yang demikian ini, menjaga haknya Allah, menjaga batasan-batasannya Allah, menjaga perintah-perintahnya dengan mengerjakan, dan menjaga larangannya dengan meninggalkannya, dan tidak melampaui batas dari apa yang Allah perintahkan dalam beribadah. Jangan kamu melampaui batas. Allah lewat lisan Rasulnya telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan kamu melampaui, menganggap ini kurang afdol, kurang khusyuk. Maka perlu ditambah atau dikurangi. Ini namanya at-ta'addi, melampaui batas. Berarti kamu sudah keluar dari penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini menjaga semua yang disebutkan tadi, termasuk orang-orang yang hafizin di hududillah, orang yang menjaga hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, batasan-batasan Allah, alladzina madahumullahu ta'ala fi kitabih, yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang seperti ini dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munin. Wa fusira al-hafiz hahuna bil hafiz li awamirillahi ta'ala wa bil hafiz dhunubihi li yatuba minha. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, orang-orang yang menjaga ini, batasan Allah adalah mereka orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala puji di dalam kitabnya. Allah memuji orang-orang yang hafizin. Hada ma tu'adun, inilah apa yang dijanjikan, yaitu al-jannah, dari siyak ayat sebelumnya yang dijanjikan kepada mereka. Siapa? Likulli awwabin hafiz, kepada setiap orang yang awwab, yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, kemaksiatan yang dia kerjakan. Awwab, segera dia kembali kepada Allah. Hafiz, awwabin hafiz, dan hafiz. Hafiz ditafsirkan tadi adalah al-hafiz li'awamirillah, yaitu menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga dzunub, dosa-dosanya, dengan bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Allah menjanjikan kepada mereka-mereka al-jannah. Man khasyir rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Orang-orang yang takut kepada Rahman, takut kepada Allah, bil ghaibi, dalam keadaan dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, wajah biqalbi munib, dan dia datang dengan hati yang munib, hati yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk perkara yang paling besar yang wajib kita untuk menjaganya dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-salah, salat, termasuk rukun Islam, kewajiban pokok bagi setiap hamba yang mengaku dirinya muslim mukmin, untuk dia menunaikannya ini. Salat fardu, salat lima waktu. Dan tidak ada perkara dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dipandang oleh sebagian sahabat meninggalkannya itu adalah kufur, keluar dari Islam, kecuali salat. Banyak di antara mereka sahabat yang berpendapat bahwasanya tarikus salat kufrun, orang yang meninggalkan salat kufur, kafir. mukhraj min al-millah, keluar dari Islam. Ya, karena itu perkara yang besar, perkara yang utama yang Allah perintahkan untuk kita jaga adalah as-shalah. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, termasuk yang diwasiatkan dan diingatkan beliau kepada umat, as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. As-shalah as-shalah. Jaga salatmu. Wa ma malakat aymanukum. Dan apa-apa yang Allah berikan kepadamu dari budak-budak, kamu jaga mereka yang kamu miliki. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada hamba-hambanya mukminin untuk menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hafizu ala shalawati was salatil wusta. Jagalah kalian dari salat-salat. Ya, salawat, salat-salat lima waktu, jaga. Was salatil wusta dan salat wusta. Allah di sini menyebutkan as-salawat. Allah memerintahkan untuk kita menjaga salawat. Salat lima waktu dan menyebutkan secara khusus salatul wusta. Salatul wusta dan salat wusta. Tafsirkan mana salat wusta adalah salatul asr. Salat asar. Karena banyak yang melalaikan salat ini. Banyak melalaikan. Bahkan dalam hadis-hadis banyak disebutkan ancaman orang yang meninggalkan salatul wusta, salatul asr. Barang siapa yang meninggalkan salatul wusta, salatul asr, faqad habita 'amalu. Maka batal gugur amal-amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjaga salat. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salat-salat mereka. Ya, salat. Dan menjaga salat disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, itu menjaga salat diantaranya adalah menjaga waktu-waktunya. Tidak mengakhirkan sholat. Orang yang mengakhirkan sholat ini berarti tidak menjaga sholatnya. Sholat di awal waktu. Kalau sudah masuk, tidak usah diundur-undur. Tidak ada uzur. Nunda-nunda sholat duhur. Sampai jam 3 baru sholat duhur. Sudah mau asar. Ya sekalipun masih waktunya, tapi kita tidak menunda-nunda. Nah, lain utama adalah salat di awal waktu. Dikerjakan di awal waktu. Kecuali ada salat yang disebutkan waktu yang afdal dikerjakan adalah di malam. Agak malam, yaitu sholat isya. Sholat isya itu waktu yang utama untuk dikerjakan adalah ketika agak malam, yang jam 10. Cuma berat bagi umat untuk mengerjakan. Itu sudah tidur, waktu-waktu ngantuk. Lain orang udah kerja sampai malam, pulang rumah. Kalau bisa dilaksanakan, itu afdol. Nah, berjamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab mendatangi beliau, mengatakannya Rasulullah telah tidur, para anak-anak dan wanita mereka ngantuk-ngantuk sudah menunggu Rasulullah keluar, tidak keluar juga. Baru dipanggil, Rasulullah sudah keluar. Dia mengatakan, "Laula nasyqa ala ummati." Nah, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, bisa aku beritakan mereka untuk sholat isya di waktu ini. Kena berat. Al-Muhim mengerjakan sholat yang afdol adalah di awal waktu. Kecuali tadi. Namun kita tidak mengerjakan sholat isya di akhir waktu. Karena apa? Karena kita mengutamakan jamaah. Berjamaah dengan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, "Man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi yahdun ay yudkhilahu al-jannah." Dalam riwayat yang lain, "Man hafadha 'alaihinna kunna lahu nuru burhan wa najah yawmal qiyamah." Barang siapa menjaga salat, salatnya tadi menjaga di antara menjaga waktu. Kemudian menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya dan menjaga mustahabatnya yang sunnah-sunnah. Nah, salat itu yang rukun. Salat itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab dalam gerakan-gerakan salat atau dalam ibadah salat, maka dijaga. Cuma nina dia khusyuk salatnya termasuk menjaga salat. Tidak terlalu cepat. Memang sudah di awal waktu, tapi sholatnya cuma 3 menit selesai. Mana tumaninahnya, mana khusyuknya? Ini tidak menjaga sholatnya. Menjaga sholat semua ini menjaga, masuk di dalamnya. Barang siapa menjaga sholatnya, karena lahu indallah yahdun, ayyudkhilahu jannah. Maka baginya, orang yang menjaga sholatnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya untuk memasukkan dia ke dalam al-jannah. Barang siapa yang menjaga sholat-sholatnya, nah maka sholat-sholat itu baginya cahaya wa burhan dan bukti terangan dan an-najah keselamatan di yaumil kiamah. Jadi pada salat-salat yang dia kerjakan itu salat fardu, kalau dia jaga maka salat-salat itu baginya nanti yaumil kiamah bagi cahaya burhan dan keselamatan baginya yaumil kiamah. Demikian juga di antara yang penting untuk kita jaga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, "Wahfadhu aymanakum," jagalah sumpah-sumpah kalian. Kalau sudah bersumpah atau sudah berjanji maka ditunaikan, dipenuhi sumpah dan janji itu. Dan di antaranya juga perkara yang penting untuk dijaga, bagian dari menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah hibtur ra's wal batn. Menjaga kepala dan menjaga perut. Jaga kepalamu dan jaga perutmu. Gimana maksud menjaga kepala dan menjaga perut? Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat al-Imam Ahmad dan Tirmizi, hadis hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-istihya'u min Allah haqqul haya." maulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Hendaklah kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenarnya. Mereka mengatakan kunna nastahyi min Allah walhamdulillah. Para sahabat mengatakan kami sudah malu kepada Allah. Alhamdulillah. Bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dan menjaga apa-apa yang ada di kepalamu. Apa yang ada di kepala? Ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada lisan. Dijaga semua ini. Engkau jaga telingamu dari mendengar hal-hal yang haram. Engkau jaga matamu dari melihat perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Jangan melihat hal-hal yang haram. Dan kau jaga lisanmu dari berucap, berkata perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala berupa dusta, ghibah, namimah, istihza, celaan, cercaan, dijaga itu lisan. Ini maksudnya menjaga kepala. Jaga yang ada di kepalamu itu. Termasuk dalamnya menjaganya ini. Menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita. Dan kita jaga lisan dari perkara-perkara yang haramkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga perut. Menjaga perut. Dan apa-apa yang ada di sekitar perut. Ada arus. Ada kemaluan. Kamu jaga dari kemaluan. Termasuk menjaga perut adalah apa yang ada di sekitar perut. Termasuk farj, kemaluan kamu jaga. Jaga perutmu di antaranya. Kamu jaga dari memasukkan ke perutmu itu hal-hal yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Dan kamu jaga juga apa yang ada di sekitar perutmu, yaitu al-qalb, hatimu. Jaga dari israr alal muharram, dari terus menerusnya hati ini di atas keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kita jaga kepala, napas di sekitar kepala, dan kita jaga perut dan apa-apa yang ada di sekitar perut. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Ibn Rajab, dan termasuk di dalamnya dari menjaga perut adalah menjaga dari memasukkan barang-barang yang haram ke dalam perut. Mimakil wal masyarib, dari makan-makan dan minuman-minuman. Enam. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita jaga sebagai bagian dari menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahfadka." Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-haknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepadanya. al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada seseorang hamba sesuai dengan amalan hamba itu. Fadkuruni adkurkum. Allah mengatakan, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Artinya kalau kamu tidak menjaga Allah, Allah juga tidak akan menjaga kamu. In tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menolongmu. Kamu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menolongmu. Wa'ufu biyahdi, penuhilah janjiku. Wa'ufi biyahdikum, dan aku penuhi janjiku kepadamu, kepada kalian. Inna Allah subhanahu wa ta'ala. Membalas satu amalan itu sesuai dengan amalan tersebut. Dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba itu ada dua macam. Allah menjaga hambanya dengan dua macam bentuk penjagaan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba tersebut di masalih dunyahu, dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Allah jaga. Menjaga hamba yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Seperti kahifzihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Allah menjaga hamba tersebut badannya. Dijaga badannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga anak-anaknya, keluarganya, hartanya. Ini semua bentuk penjagaan Allah terkait dengan kemaslahatan dunia. Bukan hanya Allah menjaga seorang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jaga dirinya sendiri, tapi juga Allah menjaga anak-anaknya, Allah menjaga keluarganya, karena hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, lahu mu'akibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya, bagi siapa orang-orang yang menjaga Allah, jaga perintah-perintah Allah, larangan Allah, mu'akibat. Apa itu mu'akibat? Min baini yadaihi, di hadapan mereka, di hadapannya, wa min khalfihi, dan di belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, yang mereka menjaga hamba tersebut dari urusan atau perkara Allah. Siapa muakibat di sini? Diterangkan al-muakibat. Qala Ibn Abbas, humul malaika, yaitu para malaikat. Yahfadunahu bi amrillah. Malaikat ini menjaga hamba tersebut dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada malaikat, jaga hambaku si fulan, karena dia orang yang menjaga Allah. Maka malaikat tadi menjaga orang tersebut dari perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah jahal qad khallu anhu. Kalau datang takdir yang akan menimpa orang tersebut, malaikat dung tadi pun berpaling. Dia tidak mengingatkan. Tapi kalau tidak, Allah, malaikat itu mengingatkan, jangan ke sana, di sana ada bahaya. Atau dengan sesuatu yang menimpa orang tersebut sehingga tidak jadi berangkat. Dia enggak tahu kalau di sana nanti ada orang yang zalim, misalnya ada peran penjahat. Kalau dia akan berangkat lewat situ, nanti dia akan disakiti, akan dirampok. Dan salah satu penjagaan diingatkan orang tersebut, jangan berangkat. Atau diberikan sesuatu urusan yang menghalangi dia berarti berangkat. Ini semua bentuk-bentuk penjagaan. Diingatkan. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat untuk menjaga dia. Disebutkan oleh Mujahid, "Ma min 'abdin illa wa lahu malakun yahfadhuhu fi nawmi wa yaqdatihi min al-jinni wal ins wal hawam." Tidak seorang hamba kecuali ada baginya malaikat yang menjaganya pada tidurnya, ketika dia bangun, dari jin dan manusia, hawam dan binatang-binatang yang mengganggu. Ini semua bentuk dari pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibn Rajab bahwasanya orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih muda dan ketika dia masih kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut ketika sudah tua dan sudah lemah kekuatannya. Kalau orang sejak kecil, sejak muda, dia menjaga Allah, dia menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika masih kuat dia beribadah kepada Allah, maka nanti ketika orang itu sudah tua, Allah akan menjaga orang tersebut. Ketika sudah lemah kekuatannya, umurnya sudah 80, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada badannya. Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan pendengarannya, menguatkan penglihatannya, menguatkan akalnya, tidak sampai pikun. Sebagaimana disebutkan sebagian ulama, ada seorang ulama yang umurnya sudah melampaui 100 tahun. Namun Allah memberikan kepadanya kekuatan akal dan kekuatan fisik. Dan ketika satu hari ulama tadi ini melompat, masih kuat dan mendarat dengan kokoh, sehingga orang-orang menegur, kamu kok bisa seperti ini, umurnya sudah lanjut tapi kekuatannya masih kokoh, akalnya masih kokoh, kuat, tidak berubah jadi pikun. Lalu dia mengatakan, ketika ada yang menegur orang ulama tersebut, dia mengatakan, "Hadhi jawarih hafidnaha anil ma'asi fis sighar fa hafidhaha Allah 'alaina fil kibar." Sesungguhnya anggota badan ini kami menjaganya dari kemaksiatan disebar di masa kecil, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga atas kami anggota badan fil kibar ketika sudah tua. Dan sebaliknya, sebagian salaf melihat seseorang yang sudah tua minta-minta mengemis kepada orang, tak minta, sudah tua, debungkuk, maka para salaf tadi mengatakan, inna hadza, sesungguhnya orang ini, dayyallahu fi sigarihi, sungguh orang ini dulu ketika masih kecilnya, masih mudanya, dia orang yang suka melalaikan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari beribadah kepada Allah. Dia masih muda, malas, tidak mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadayallahu fi kibarihi, maka Allah sia-siakan dia ketika sudah tuanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin dijaga Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga badan kita, dijaga akal kita, dijaga anak-anak kita, maka kita jaga Allah subhanahu wa ta'ala sejak kita sekarang ini, sejak muda. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seorang anak? Seperti disebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan harta-harta anak yatim. Kenapa? Akana abuhuma shaliha, karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang saleh. Kedua orang tuanya orang yang saleh, sehingga Allah menjaga anaknya, menjaga harta, sehingga harta itu bisa kembali kepada anak. Maka ketika Sayyid Musayyab berkata kepada anaknya, Sa'id Ibn Musayyab, seorang tabi'in, bahkan sayyid tabi'in, penghulunya tabi'in, berkata kepada anaknya, kata beliau kepada anaknya, la uzidanna fi salati min ajlik, sungguh aku benar-benar akan menambah salatku karena engkau wahai anakku, rojaan an uhfada fik, aku berharap engkau dijaga. Dengan sebab itu, kemudian beliau membaca ayat wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua dari anak yatim itu adalah orang yang saleh, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Maka Sayyid Musayyab mengatakan kepada anaknya, aku akan menambah salatku, menambah ibadahku karena kamu. Karena dia mengetahui bahwasanya kesalehan orang tua itu menjadi sebab Allah menjaga anaknya nanti. Ibn Munqadir menyebutkan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yahfaz birrajul as-salih waladahu, sungguh Allah berikan penjagaan dari seorang yang saleh kepada anaknya sampai cucunya. Allah Subhanahu wa taala menjaganya karena disebabkan orang tua ini adalah orang yang saleh. Naam. Kemudian yang kedua, penjagaan yang kedua, tadi penjagaan terkait dengan urusan dunia. Allah akan menjaga kamu, menjaga badanmu. Dan itu banyak bisa kita saksikan lewat sejarah bagaimana Allah menjaga. Di antaranya Safinah. Disebutkan Safinah ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perahunya terdampar di sebuah pulau. Terdampar di sebuah pulau, tidak tahu jalan dia. Berjalan tidak tahu arah dan sampai masuk hutan. Kemudian ketemu dengan singa. Maka dia mengatakan, saya ini maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sampai akhirnya singa ini tidak jadi menerka, memangsa, bahkan menunjukkan jalan keluar dari hutan. Dan banyak lagi yang disebutkan Rajab dari Imam Ahmad tentang bagaimana Allah menjaga seorang dari binatang-binatang yang mengganggu disebabkan karena orang tersebut orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nau tsani min al-hifdz, penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang yang menjaga Allah, wa huwa asrafun nu'ain, dan inilah penjagaan yang paling utama dibandingkan dengan yang pertama tadi, yaitu hifdzullahi lil'abdi fi dinihi wa imanihi. Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dalam perkara agama dan keimanannya. Fa yahfadhu fi hayatihi min asy-syubha al-mudhillah. Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tersebut fi hayatihi, dalam hidupnya, dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Ada syubhat, Allah selamatkan dia dari syubhat. Wa min asy-syahwat al-muharramah, dan Allah selamatkan dari dia syahwat yang haram. Ada keinginan-keinginan hawa nafsu, syahwat. Keinginan kepada kemaksiatan, kepada perkara yang haram, Allah jaga, Allah selamatkan. Tidak jadi dia lakukan, karena Allah menjaganya. Saat orang banyak bermaksiat, senang, bersenang-senang dengan kemaksiatan, dia tidak ikut. Allah jaga. Wa yahfadhu alaihi dinahu inda mautihi, fayatawaffahu alal iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga agamanya, inda mautihi, ketika hendak meninggal. Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia di atas iman. Dia tadi wafatkan di atas keimanan, mati dalam Islam, mati di atas husnul khatimah. Matinya husnul khatimah, bukan sul khatimah. Bukan mati yang jelek, tapi mati yang bagus. Akhir kehidupan yang baik. Nah. Ini dua macam bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang menjaga Allah, yaitu menjaga kemaslahatan dunianya dan menjaga agama keimanannya. Kemudian berikutnya, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kau dapati Allah itu di hadapanmu. Maknanya, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala, anna man hafidha hudud Allah wajad Allah ma'ahu fi kulli ahwalihi haythu tawajjaha yahutuhu wa yahfaduhu wa yuwaffiquhu wa yusaddiduhu wa man yakunillah ma'ahu famahu alfiyah alladhi la tughlab wal haris alladhi la yanam wal hari alladhi la yudhil. Kata beliau, bahwasanya siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, wajadallah ma'ahu fi kulli ahwali, maka dia mendapati Allah bersamanya pada segala keadaannya. Allah bersamanya pada segala keadaannya. Haitsu tawajjah, manapun dia menghadap, Allah bersamanya. Yahutuhu, Allah perhatikan dia. Wa yahfaduhu, dan Allah jaga dia. Wa yuwaffiquhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya. Berikan taufik untuk beramal, untuk beribadah. Wa yusaddiduhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala membimbingnya ke jalan yang lurus. Menunjukkannya kepada perkara yang benar, yang hak. Ini yang benar, ini yang kamu ikuti. Ini kalau orang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyimpang hidupnya. Barang siapa yang dia itu Allah bersamanya, maka bersamanya segolongan, sekelompok yang tidak akan terkalahkan. Wal haris ladzi la yanam, dan penjaga yang tidak pernah tidur. Wal hadi ladzi la yudhil, dan pemberi petunjuk yang tidak pernah sesat. Naam. Wala tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, dari apa yang kita sampaikan, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang beliau wasiatkan kepada seorang gulam anak muda yang juga menjadi wasiat bagi kita semua, yang di dalamnya mengandung makna yang sangat besar. Barang siapa yang ingin mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya terkait dengan kemaslahatan dunia dan agamanya, maka hendaklah dia mewujudkan, merealisasikan hadis ini. Hendaklah kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kita berikan haknya Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Dan tidak melampaui batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dalam syariatnya. Maka dengan itu kita insyaallah taala akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa taala dalam hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.